Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita lanjut ke pembahasan tasyahud akhir surat kedua jimatan yang baru, menyempurnakan apa yang telah ana sampaikan sebelumnya, yaitu apa yang ana pahami dari permasalahan terkait masbu dalam masalah sunnah mengangkat kedua tangan saat telah berdiri dari tasyahud awal. Telah ana sampaikan tiga kemungkinan, ini tiga keadaan yang mungkin terjadi pada masbuk. Sekarang kita mantapkan keadaan yang pertama, dia duduk tasyahud masbuk, duduk tasyahud semata demi mengikuti imam di tasyahud awal. Kita langsung ke keadaan ini dulu, keadaan yang paling sulit ya untuk mentarjih, yaitu dia duduk tasyahud semata demi mengikuti imam di tasyahud awal. Saat dia berdiri darinya, apakah dia mengangkat tangan demi mengikuti imam dalam rangka mutaba'atul imam karena imamnya bangkit dari tasyahud awalnya dia, sehingga ketika berdiri dia mengangkat kedua tangan. Masbuk ikut tasyahud tadi. Ya, semata mengikuti imam, bukan bertepatan dengan tasyahud awalnya dia. Apakah dia juga ikut mengangkat tangannya untuk mengikuti imam sebagaimana dia ikut tasyahud bersama imam? Ketika telah berdiri, imam mengangkat tangan, maka dia juga ikut mengangkat tangan mengikutinya. Ataukah dia tidak mengangkat tangan karena hal itu bisa dihindari olehnya tanpa dia terjerumus dalam kategori menyelisih imam? Ada dua kemungkinan ya, sebagaimana telah sampaikan sebelumnya. Dua kemungkinan tersebut ana dapatkan dalam kitab-kitab fuqaha Syafi'iyah. Dalam kitab-kitab fuqaha Syafi'iyah, di antaranya dalam kitab Tuhfa al-Habib, Tuhfatul Habib ala Syarh al-Khatib ala Abi Syuja', ya, di antara kitab itu yang ana sebutkan adalah kitab Tuhfatul Habib ala syarhi al-khatib ala Abi Syuja', ala matan Abi Syuja'. Baik, sebelum ana lanjut, ana ingin menyampaikan sekarang bahwa dalam masalah masbuk yang terbaik adalah madhab Syafi'i. Dan itu salah satu riwayat dari Ahmad. Kita akan pelajari lebih lengkap nanti pada sholat jamaah, bahwa masbuk menghitung sholatnya itu mengikuti urutan sholatnya dia sendiri, ya, bukan menghitung sesuai urutan sholat imam. Jadi ketika imam salam, dia menyempurnakan, bukan mengqadha. Jadi bukan berarti ketika dia masuk, ya, bersama imam rakaat keduanya imam berarti rakaat keduanya dia, rakaat ketiganya imam berarti rakaat ketiganya dia, sehingga nanti ketika dia mengqadha sendiri itu mengqadha rakaat pertama. Nah, yang terbaik madhab Syafi'i yang selama ini sudah disampaikan, yang kalian dengar itu di atas madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i yang itu menjadi madhab Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Ahmad bahwa masbuk menghitung urutan sholatnya sendiri. Jadi pertama kali dia masuk bersama imam, itu rakaat pertamanya dia. Seterusnya, berikutnya rakaat keduanya dia, dan seterusnya. Meskipun itu sudah rakaat kesekiannya imam, tapi bagi dia rakaat pertamanya. Nah, paham ya? Oleh karena itu ditemukan, kami temukan pada kitab-kitab syafi'iyah, masalah ini ada dua kemungkinan. Ada dua pendapat di kalangan mereka. Ya. Ada di antara fuqaha syafi'iyah yang memilih mengangkat kedua tangan dalam rangka mengikuti imam. Di antaranya adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj di syarah Manhaj At-Talibin lin-Nawawi, yakni kitab Ibnu Hajar dalam kitab apa? Tuhfatul Muhtaj syarah Minhaj, ya, syarah Minhaj At-Talibin. Minhaj At-Talibin. Nah, karya An-Nawawi. Jadi An-Nawawi punya kitab Minhaj At-Talibin. An-Nawawi punya kitab apa? Minhaj At-Talibin. Disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dengan judul Tuhfatul Muhtaj, disyarah Minhaj At-Talibin. Nah, Ibnu Hajar Al-Haytami di sana dalam kitabnya itu memilih mengangkat tangan dalam rangka mengikuti imam. Baik. Dia di antara fuqaha syafi'iyah memilih. Nah, dibedakan dengan masbuk, tetap duduk iftirash saat imam duduk tawarruk, karena masbuk tetap duduk iftirash ketika imamnya duduk tawarruk itu untuk memberi kemudahan bangkit ke rakaat berikutnya. Kan kita sudah lewati ya, kita memilih bahwa sebagai makmum saat imamnya duduk tawarruk atau sholat terakhir, ya, makmum tetap istirash karena untuk memberi kemudahan agar dia mudah bangkit, karena dia akan bangkit lagi masalahnya. Adapun imam tawarruk, dia akan salam, selesai akhir sholatnya saat kedua. Sementara makmum, ya, imma itu bertepatan untuk sholat awalnya, imma itu semata mengikuti imamnya, ya, tasyahud, dan dia akan bangkit menyempurnakan sholatnya sehingga dia iftirash untuk mudahkan bangkit. Ini lebih kita utamakan daripada mengikuti imam tawarruk. Nah, di sana ada maslahat untuk kemudian bangkit, karena itu bukan akhir sholatnya. Beda dengan ini. Adapun ini tidak ada maslahat seperti itu. Jadi ketika berdiri semata mutaba'atul imam tadi dulu tasyahud, semata mengikuti imam, maka ketika imam berdiri mengangkat tangan, maka dia juga mengangkat tangan untuk mengikuti imam. Nah, ini yang ditulis Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab apa tadi? Tuhfatul Muhtaj syarh Minhaj At-Talibin lin-Nawawi. Nah, pendapat yang lain yang sudah kalian dengar mengatakan tidak mengangkat tangan, ya, dan itu tidak menjerumuskan dia dalam mukhalafatul imam. Dan wallahu alam tampaknya, ya, setelah anak mati kembali, boleh jadi ini lebih kuat yang dipilih oleh Ibn Hajar Al-Haytami, yakni kita tetap mengangkat tangan sebagaimana hanya kita duduk tasyahud bersama imam, padahal itu bukan momen tasyahudnya kita, tetapi semata mengikuti imam. Maka ketika imam berdiri dan mengangkat tangan, kuat kemungkinannya untuk kita ikuti juga mengangkat tangan semata mengikuti imam. Meskipun tetap kemungkinan pendapat yang kedua tadi warid, wallahu a'lam. Jadi yang menguatkan di sini mengangkat tangan adalah mutaba'atul imam, sebagaimana halnya kita duduk tasyahud semata mutaba'atul imam. Padahal bukan momen tasyahud kita. Kita duduk tasyahud bersamanya. Karena mutabatul imam, ikut imam. Ketika berdiri imam mengangkat tangan, kita pun mengangkat tangan, mutabatul imam. Ini yang menguatkan. Wallahu a'lam. Adapun keadaan yang kedua, yaitu dia duduk tasyahud awal bersama imam yang duduk tasyahud akhir. Imam tasyahud akhir. Ya. Dia duduk masbuk, duduk tasyahud awal bertepatan dengan tasyahud awalnya dia, makmum masbuk ini. Dan itu tasyahud akhirnya imam. Berarti memang bertepatan itu akhir dua rakaat dia, makmum masbuk. Sehingga dia duduk tasyahud awal bertepatan tasyahud akhir imam. Berarti kan imam salam ya. Iya, selesai sholatnya. Nah, makmum masbuk ini tadi bangkit ke rakaat keberapa? Ketiga. Karena tadi memang itu tasyahud awalnya. Nah, tentunya di sini jelas disunnahkan bagi dia mengangkat kedua tangan. Jelas disunnahkan baginya mengangkat kedua tangan. Karena bertepatan dengan dia berdiri dari tasyahud awal. Ini perkaranya jelas. Ya. Nah. Baik. Yang ketiga, dia duduk tasyahud semata demi mengikuti imam di tasyahud akhir. Tasyahud akhirnya imam ya. Dan tidak bertepatan dengan tasyahud awalnya dia. Ya. Mungkin itu rakaat pertamanya dia masbuk, atau itu mungkin rakaat ketiganya. Jadi imam tasyahud akhir, dia ikut dulu tasyahud semata mengikuti imam. Nah, imam salam, putus mutabah, selesai imam, tidak lagi mutabatul imam di sini. Karena imam salam, ya kan? Salam sudah imamnya. Dia pun bangkit, imam dia bangkit ke rakaat kedua, ada tadi baru rakaat pertamanya dia, imam dia bangkit ke rakaat keempat karena tadi baru rakaat ketiganya. Jadi dia berdiri sekarang, ya sudah lepas dari imam, tidak ada lagi mutabatul imam. Tadi dia duduk tasyahud semata mengikuti imam, ya. Setelah itu imamnya salam, dia berdiri untuk menyempurnakan sholatnya. Di sini tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan ketika telah berdiri. Kenapa? Karena dia bukan berdiri dari tasyahud awal. Dia bukan berdiri dari tasyahud awal. Dan sekarang juga tidak ada imam yang dia ikuti dalam mengangkat tangan, karena imamnya salam. Beda dengan masalah pertama. Beda dengan masalah pertama. Masalah pertama yang menguatkan dia mengangkat tangan dalam rangka ikuti imam, karena imam berdiri ke rakaat ketiga mengangkat tangan, dia ikut mengangkat tangan untuk mutabatul imam. Adapun yang sekarang imamnya sudah salam, selesai, lepas sudah dari imam, dia berdiri untuk menyempurnakan sholatnya sendiri. Sekarang apa alasannya bagi dia untuk mengangkat tangan sementara sudah tidak ada imam yang dia ikuti, sementara dia juga tidak bangkit dari tasyahud awal? Sehingga di sini ya, kita mengatakan dia langsung bersedekah, tidak mengangkat tangan. Perhatikan keadaan pertama, ya, Ibnu Hajar al-Haytami di antara yang memilih mengangkat tangan, alasannya apa? Demi mengikuti imam, karena imam mengangkat tangan. Imam bangkit dari tasyahud pertama. Ya. Dia ikut tasyahud, bukan tasyahud pertamanya dia, tapi mengikuti imam. Imam berdiri ke rakaat ketiga, mengangkat tangan. Itu momennya imam mengangkat tangan karena dia bangkit dari tasyahud awal. Makmum ikut berdiri. Tadi duduknya makmum bukan tasyahud awal, hanya mengikuti imam saja rakaat. Karena itu ya, tasyahud dalam rangka mengikuti imam, dia baru rakaat pertama misalnya. Nah, makanya menguatkan di situ ikut mengangkat tangan masbuk ini karena imamnya mengangkat tangan, maka dia ikut mengangkat tangan. Nah, sekarang masalah yang ketiga ini, imamnya salam karena tadi tasyahud akhirnya dia. imam. Makmum masbuk menyempurnakan salatnya sendiri, sudah tidak ada imam yang diikuti. Berarti apa alasannya sekarang untuk mengangkat tangan? Sementara tidak ada imam yang diikuti untuk mengangkat tangan, dan juga bukan bangkit dari tasyahud awal. Bisa dipahami? Ya? Nah. Jelas ya permasalahan ini? Baik, ini selesai. Ini yang di sana sampaikan dalam masalah ini. Ini yang terakhir dari bahasa yang di sana simpulkan. Wallahu a'lam. Sekarang kita lanjut matan berikutnya. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور ويزيد على ما تقدم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ويدعو الله بما أحب. Kemudian يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور. Atau sebelum mana lanjut? Memang sudah tuntas pembahasannya. Yang kita bahas sebelumnya itu kan ada tiga, yaitu bangkit ke rakaat ketiga dan keempat ya. Nah, ada tiga masalah dari matan yang sampaikan. Nah, yang pertama bangkit dari tasyahud awal untuk berdiri ke rakaat ketiga seraya bertakbir, ya, sambil bergerak bertakbir. Nah, sudah. Itu mustahab. Kemudian masalah kedua, ketika sudah berdiri ya di rakaat ketiga, disunnahkan mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau ujung atas telinga. Itu ketika telat tegak berdiri. Nah, di sini dilengkapi dengan pembahasan terkait dengan apa yang dilakukan oleh masbuk terkait masalah ini. Baik, masalah yang ketiga yaitu mengerjakan rakaat ketiga dan keempat seperti sifat perasaan rakaat yang pertama. Ini sudah disampaikan belum? Belum ya? Nah, berarti kita kembali ke sini. Jadi masalah ketiga mengerjakan rakaat ketiga dan keempat seperti sifat pelaksanaan rakaat pertama. Ya, mengerjakan rakaat ketiga dan keempat seperti sifat pelaksanaan rakaat pertama, kecuali beberapa hal yang berbeda. Nah, dalil yang menunjukkan bahwa sifat pelaksanaan rakaat ketiga dan keempat sama dengan sifat pelaksanaan rakaat pertama, ya, dan sama dengan sifat pelaksanaan rakaat yang kedua, ya, dalilnya telah disampaikan pada pembahasan rakaat kedua. Sama dalilnya di sana. Perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan rakaat berikutnya seperti pelaksanaan rakaat yang pertama. Nah, kecuali beberapa hal tadi disebutkan. Iya. Kecuali beberapa hal yang berbeda dengan sifat pelaksanaan rakaat pertama dan kedua. Baik. Yaitu yang pertama, perbedaan yang pertama, tidak baca surat lain setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Tidak ya membaca surat lain setelah Al-Fatihah. Jadi di rakaat ketiga dan keempat itu cukup Al-Fatihah saja. Nah, di rakaat ketiga setelah baca Al-Fatihah rukuk. Begitu pula di rakaat keempat, saya baca Al-Fatihah rukuk. Sementara di rakaat pertama dan kedua setelah Al-Fatihah kan baca surat ya. Nah, ada rakaat ketiga dan keempat Al-Fatihah saja. Setelah Al-Fatihah rukuk. Nah, As-Sa'di di matan kitab hanya menetapkan baca Al-Fatihah, kan begitu di matan. Nah, ini pendapat Abu Hanifah, Malik, dan pendapat lama As-Syafi'i. Ini pendapat siapa? Pendapat Abu Hanifah, Malik, dan pendapat lama As-Syafi'i. Dan ini yang difatwakan oleh mayoritas Syafi'iyah. Mayoritas fuqaha Syafi'iyah memfatwakan pendapat lama Syafi'i. Dan ini salah satu pendapat Ahmad yang menjadi madhab Hambali. Salah satu pendapat Ahmad yang menjadi madhab Hambali. Ini hukum yang dipetik dari hadis Abu Qatadah. Hadis Abu Qatadah muttafaq alaih, sudah lewat hadisnya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya jika salat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tusalli bina, salat dengan kami, fa yaqra'u fi dhuhri wal asri, maka membaca pada salat dhuhur dan asar fi rak'ataini al-ulayaini, pada dua rakaat pertama, bi fatihatil kitab, dengan membaca surat Al-Fatihah, wa suratain, dan dua surat setelah Al-Fatihah. Yani baca surah setelah Al-Fatihah di rakaat pertama, begitu pula di rakaat kedua baca surat setelah Al-Fatihah. Artinya apa? Rakaat ketiga dan rakaat keempat setelah salat zuhur dan asar tidak baca surat setelah Al-Fatihah, hanya Al-Fatihah saja. Begitu pula pada rakaat ketiga di salat maghrib dan rakaat ketiga dan keempat dari salat isya. Nah, ini pegangannya. Hadis Abu Qatadah muttafaq alaih. Sehingga sederetan itu pendapat yang dinukil mengatakan pada rakaat ketiga dan keempat hanya Al-Fatihah. Jelas ini? Tetapi pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Muslim, ya, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, kunna nahziru qiyam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri wal 'ashr. Adalah kami menaksir seberapa lama Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri pada salat zuhur dan asar. Fahadharna qiyamahu fi rak'atain al-ulayain min adh-dhuhri. Maka kami menaksir lama berdirinya beliau pada dua rakaat pertama dari salat zuhur qadra qira'ati alif lam mim tanzilus sajadah. Lama berdirinya pada dua rakaat pertama dari salat zuhur kadar membaca surat alif lam mim tanzilus sajadah, rakaat pertama dan kedua. Wa hadarna qiyamahu fil ukhrayaini, dan kami menaksir lama berdirinya beliau di dua rakaat terakhir salat zuhur qadran nisfi min dhalik, setengah dari surat alif lam mim tanzil sajadah. Apa artinya ini? Berarti pada rakaat ketiga keempat salat zuhurnya Nabi baca surat apa tidak? Baca surat, karena rakaat ketiga dan keempat lama berdirinya setengah bacaan alif lam mim tanzil sajadah. Berarti baca surat kalau begitu. Kemudian wa hazanna qiyamahu fi rak'atainil ulayain, dan kami menaksir berdirinya beliau pada dua rakaat pertama minal asr fi rak'ataini al-ulayain minal asri, dua rakaat pertama dari salat asr, ada qadri qiyamihi fil ukhrayaini min adh-dhuhri, dua rakaat pertama dari salat asar lama berdirinya sama dengan lama berdirinya beliau pada dua rakaat terakhir dari salat duhur. Ya, jelas, karena dua rakaat pertama salat asar baca surat panjangnya sama dengan yang dibaca pada dua rakaat terakhir salat duhur. Wa fil ukhrayaini min al-'asri 'ala nisfi min dhalik, dan lama berdirinya pada dua rakaat terakhir dari salat asar setengah dari dua rakaat pertama. Jelas. Ya, ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim. Kesimpulannya apa pada hadis ini? Dua rakaat pertama salat duhur Nabi lama berdirinya setelah baca Al-Fatihah kadar bacaan apa? Alif Lam Mim Tanzil Sajdah. Kemudian dua rakaat terakhir atau rakaat ketiga itu pas salat duhur setengah dari itu. Dan dua rakaat pertama salat asar sama dengan ini. Sama lamanya dengan dua rakaat terakhir salat duhur. Ini jelas berarti Nabi membaca surat setelah Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir salat duhur. Setengah dari bacaan dua rakaat pertama. Nah, seperti halnya ketika salat asar, ya, lama berdirinya bacaannya seperti bacaan di dua rakaat terakhir salat duhur. Nah, ini yang dijadikan dalil bahwa pernah Nabi membaca surat di rakaat ketiga dan keempat salat duhur. Dapat disimpulkan dari sini bahwa mustahab kadang-kadang membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat, baik itu salat duhur, salat asar, ya, dan isya. Begitu pula rakaat ketiga salat maghrib. Meskipun dalilnya tadi yang kita dengar itu dalilnya itu pada salat duhur kan? Ya, dalilnya pada salat duhur. Tetapi itu sama saja hukumnya pada salat-salat yang lain, karena pada asalnya tidak ada perbedaan antara salat duhur dan salat yang lain. Ketika telah datang dalil menunjukkan bahwa pernah Nabi membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat salat duhur, ini menunjukkan bahwa memang kadang-kadang disunnahkan membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat, baik pada salat duhur, asar maupun isya. Begitu pula rakaat ketiga dan salat maghrib. Hadis Abu Qatadah tadi muttafaq alaih bahwa Nabi hanya membaca surat setelah Al-Fatihah di dua rakaat pertama salat duhur dan asar, itu menunjukkan itu yang sering dilakukan oleh Nabi. Difahami? Itu yang sering. Tetapi pernah Nabi melakukan berbeda dengan itu, menunjukkan kadang-kadang mustahab baca pada rakaat ketiga dan keempat setelah Al-Fatihah. Difahami ya? Ini pendapat baru Asy-Syafi'i. Pendapat terbaru Asy-Syafi'i ini. Kadang-kadang baca surat setelah Al-Fatihah rakaat ketiga dan keempat. Dan rakaat ketiga salat maghrib. Pendapat terbaru Asy-Syafi'i dan riwayat lain dari Ahmad. Karena kuatnya dalil pendapat ini. Pendapat terbaru Asy-Syafi'i dan riwayat lain dari Ahmad, maka ini yang dipilih oleh Al-Utsaimin dan Al-Albani. Ini yang rajih. Insyaallah. Jadi begitu bisa diamalkan kadang-kadang, ya, di salat duhur, di salat asar, di salat isya, kadang-kadang kita baca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Dan kadarnya tentunya lebih pendek daripada bacaan surat rakaat satu dan dua. Begitu pula rakaat ketiga salat maghrib. Dipahami? Kemudian perbedaan yang kedua, perbedaan sifat rakaat ketiga dan keempat. Perbedaan kedua yang terdapat pada rakaat ketiga dan keempat yang berbeda dengan rakaat sebelumnya, yaitu tidak menjaharkan bacaan surat Al-Fatihah. Pada rakaat ketiga dan keempat di salat jahriyah, yaitu salat apa? Salat isya. Ya. Dan rakaat ketiga salat maghrib tidak menjaharkan bacaan surat Al-Fatihah. Padahal rakaat pertama dan kedua di sholat isya, rakaat pertama dan kedua di sholat maghrib, al-fatihah dijaharkan, ya kan? Nah, pada rakaat berikutnya tidak. Begitu pula halnya, hukumnya, jika seseorang mengamalkan membaca surat setelah al-fatihah. Terkadang dia baca surat setelah al-fatihah di rakaat ketiga sholat maghrib, atau di rakaat ketiga dan keempat sholat isya, maka baca sir seperti al-fatihah, jangan dijaharkan. Karena menjaharkan bacaan al-fatihah dan surat setelahnya hanyalah di rakaat pertama dan kedua sholat jahriyah. Ini perbedaan-perbedaan yang ada. Barakallahu fikum. Nah, selesai. Ya, ini syarah keterangan tentang pelaksanaan rakaat ketiga dan keempat. Nah, setelah itu rakaat keempat ditutup dengan tasyahud akhir, tasyahud kedua untuk sholat rubaiyah, zuhur, asar, isya, ya. Dan rakaat ketiga ditutup dengan tasyahud akhir, tasyahud kedua untuk sholat thulatsiyah, yaitu sholat maghrib. Nah, itu akan kita pelajari setelahnya. Nah, jadi setelah kita mempelajari, bangkit ke rakaat ketiga dan keempat untuk sholat rubaiyah, bangkit ke rakaat ketiga untuk sholat thulatsiyah dan maghrib, sifat pelaksanaannya, kemudian ditutup dengan tasyahud akhir, yaitu tasyahud kedua. Ya, ini akan kita pelajari berikutnya. Nah, أكتفي بهذا. تفضل جزاكم الله خيرا. سبحان الله وبحمده.